kedua iman kepada hari akhir, ketiga menegakkan sholat, keempat menunaikan zakat, dan kelima tidak takut kepada siapapun atau apapun kecuali hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga di antara sifat ini sudah kita jelaskan. Iman kepada Allah sudah, iman kepada hari akhir juga sudah. Bahkan menegakkan sholat juga sudah. Yang kesimpulannya menegakkan sholat itu adalah menegakkan aspek wajibnya dan juga menegakkan aspek sunnahnya. Yang wajibnya mencakup syarat sholat, wajib sholat dan rukun sholat. Adapun yang sunnah-sunnah sholat adalah perkara-perkara yang sunnah dilakukan di dalam sholat, seperti mengangkat tangan, seperti membaca Subhana Rabbiyal Azim yang kedua atau yang ketiga. Kalau yang pertamanya wajib, seperti membaca iftitah, membaca surah dan yang lain-lainnya. Itu semuanya ditegakkan. Selain menegakkan syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat dan wajib-wajib sholat. Kita sekarang masuki yang ketiga, wa ataz zakah. Keempat, ciri yang keempat dari orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah wa ataz zakah. Ata disebutnya fi'il yang menasabkan dua maf'ulun bih. Fi'il itu artinya kata kerja, maf'ulun bih itu artinya objek. Jadi ata itu harus ada dua objek, sehingga yang dimaksud dengan wa'at az-zakah, az-zakah maf'ul yang pertama. Adapun maf'ul yang kedua disebut mahdzuf, takdirnya adalah mustahiqqaha. Sehingga makna ayat ini wa'at az-zakata mustahiqqaha. Dia, orang-orang yang layak memakmurkan masjid Allah juga memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah harta yang secara syar'i wajib dikeluarkan sebagian darinya dengan kadar tertentu, baik kadar yang berkaitan dengan jumlah harta maupun kadar yang berkaitan dengan waktu. Dan kadar dan waktu zakat setiap harta berbeda-beda, sangat tergantung dari jenis hartanya. Dan kita tidak akan membahas aspek itu karena aspek itu menyangkut aspek fikihnya. Tapi yang jelas, orang yang layak memakmurkan masjid Allah, salah satu cirinya adalah orang yang mengeluarkan zakat yang wajib dari hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Inilah yang keempat. Kelima, inilah yang ada kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Bab yang sedang kita bahas adalah takut kepada Allah. Dan ini menjadi ciri kelima dari orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yaitu walam yakhsha illallah. Orang itu tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Di dalam ayat atau kalimat ini terkandung makna hasr. Hasr artinya pembatasan. Karena apa? Karena adanya pasangan nafi dan istisna. Nafi artinya kalimat negatif, walam yakhsha dan tidak takut. Ada kata-kata tidak takut dan itu disebut nafi. Kemudian ada huruf illa di belakang, dan illa mempunyai fungsi isbat, menetapkan. Sehingga adanya nafi dan isbat menunjukkan makna hasr. Hasr itu artinya pengkhususan. Hasr itu hanya. Sehingga makna walam yakhsha illallah artinya dia takutnya hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Satu-satunya yang ditakuti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam ayat ini Allah mengungkapkan dengan perkataan yakhsha. Takutnya diungkapkan dengan yakhsha atau khasyah. Khasyah ini satu makna dengan khauf, akan tapi ada makna yang lebih spesifik. Pertama, khasyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, surah Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah para ulama. Diungkapkan di sini dengan lafaz yakhsha, bukan khauf. Innama yakhsha. Jadi yakhsha rasa takut yang lahir dari ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang yang ditakutinya. Dia tahu benar yang ditakuti itu apa, siapa, dan bagaimana, sehingga muncul rasa takut. Takut seperti itu disebut khasyah. Adapun khauf kadang-kadang lahir dari kebodohan, lahir dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan atau kebodohan tentang apa? Tentang yang ditakutinya. Dia tidak tahu yang ditakutinya itu apa dan bagaimana. Apakah berbahaya atau tidak? Mungkin berbahaya, tapi kalau berbahaya sejauh mana bahayanya? Mungkin dia menduga berbahaya padahal sama sekali tidak berbahaya. Terus bahaya yang ditimbulkannya itu dalam bentuk apa? Dia juga tidak tahu. Seperti contoh umpamanya, perbedaan khasyah dengan khauf. Kita tahu bagaimana singa. Dia binatang buas, pemakan daging. Tenaganya lebih kuat dari kita. Gerakannya lebih cepat daripada kita. Kalau kita ketemu dia, dia menerkam kita. Kita bisa kalah, kita bisa menjadi makanannya. Sementara sehebat apapun kita melawan, kita akan kalah. Kalah cepat, kalah kuat. Maka kalau kita bertemu dengan dia takut, takut terhadap singa tersebut. Maka takut itu disebut khasyah. Karena apa? Karena disertai dengan ilmu tentang singa. Itu contoh khasyah. Atau kita takut terhadap setrum. Kita tidak berani untuk memegang kabel yang terkelupas bungkusnya karena tahu itu ada setrumnya dengan voltase yang tinggi. Kalau kita pegang, kita akan gosong karenanya. Maka takut seperti itu disebut dengan khasyah. Contoh khauf adalah takut terhadap sesuatu yang kita tidak tahu apakah sesuatu itu berbahaya atau tidak. Apakah menimbulkan madarat atau tidak. Seperti contoh, kita melalui tempat yang sepi malam-malam, lewat ke sana sendirian, muncul rasa takut. Apa yang ditakutinya? Gak tahu. Mungkin kalau lewat di sana ada perampok yang bersembunyi, begitu kita lewat dicegat, dirampok seluruh harta kita. Kalau melawan, kita bisa dibunuhnya. Atau mungkin saja di sana umpamanya ada jin yang jahat karena gelapnya, karena memang sepinya, atau karena mungkin ada binatang buas yang menunggu kita. atau mungkin saja ketika kita lewat gak ada apa-apa sama sekali. Tapi rasa takut itu ada. Maka ini yang disebut dengan khauf. Kedua, al-khasyatu takunu bisababi azamatil makhsha bikhilafil khauf. Faqad yakunu min dha'fil khaif la min quwwatil makhaf. Kata Syekh Al-Utsaimin, al-khasyah adalah rasa takut yang muncul karena keagungan pihak yang ditakutinya. Berbeda dengan khauf. Khauf itu rasa takut yang muncul karena kelemahan orang yang takut tersebut, bukan karena kekuatan pihak yang ditakutinya. Pihak yang ditakutinya tidak kuat, tidak membahayakan, tidak bisa menimbulkan madarat kecuali paling hanya sedikit. Tapi karena kelemahan iman dari orang yang takut itu, muncul rasa takut yang tidak bisa dia hilangkan. Ini perbedaan kedua antara khauf dengan khasyah. Ketiga, Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul menyatakan, adapun khasyah, ya, disebutkan yaglibu fil khasyah iqtiranuha bil mahabbah. Umumnya khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan rasa cinta juga kepada yang ditakutinya. Takut ada, cinta juga ada. Kenapa takut? Karena karakter sifat yang ditakutinya memang layak ditakuti. Seperti rasa takut seorang hamba mukmin kepada Allah. Allah itu syadidul iqab. Allah itu muntaqim, maha pembalas. Allah itu selalu mengawasi. Allah itu maha pencemburu. Allah itu selalu melihat. Allah itu sekecil apapun kesalahan pasti akan ada perhitungannya. Semua sifat itu melahirkan rasa takut yang mendalam dalam diri kita. Tapi selain itu, kita juga tahu Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Raufur Rahim. Allah itu juga Maha Rahman, Razzaq, Karim. Allah juga Al-Wahhab. Allah memiliki seabrek sifat-sifat yang menyebabkan hamba-hamba yang mengetahui sifat itu menjadi mencintainya dengan kecintaan yang sangat besar. Maka umumnya khasyah disandingkan atau disertai dengan rasa mahabbah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memiliki rasa khasyah kepada Allah azza wa jalla. Seperti yang Allah tuturkan dalam surah Al-Baqarah 150. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Allah pun menjelaskan tentang ciri seorang mukmin, yang salah satu di antara ciri orang mukmin Allah menyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-27. Kata Allah azza wa jalla, innal ladzina alladzinahum min khasyati rabbihim musfiqun. Mereka itu orang-orang yang karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tunduk. Dan ayat ini mengisyaratkan khasyah itu adalah rasa takut yang melahirkan sikap tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, khasyah lahir dari ilmu. Kedua, khasyah juga melahirkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, min khasyati rabbihim musfiqun. Karena saking khasyahnya, saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu tunduk dan patuh. Selain itu, rasa takutnya begitu dahsyat, selaras dengan ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendalam ilmunya, semakin besar rasa takutnya, sampai kulit-kulitnya juga bergetar atau bergidik. Hati-hati mereka pun luluh dan lunak, lalu tergiring untuk berzikir mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-23, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran, kitab yang serupa, yang dibaca berulang-ulang. Lalu bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Allah, lalu hati-hati mereka pun melunak dalam berzikir kepada Allahu Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini adalah orang yang dijanjikan surga oleh Allahu Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Qaf ayat 32 dan 33 tentang ahli surga, Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib." Ini surga yang telah dijanjikan untuk setiap orang yang selalu tobat, selalu kembali kepada Allah dan selalu memelihara diri, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman, padahal Allah itu gaib bagi dirinya. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan membawa hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki rasa takut seperti itu oleh Allah dijanjikan, dijamin tidak akan masuk tersentuh oleh api neraka. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dhar' wa la yajtami'u gubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi mankhari muslim abada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takutnya kepada Allah sehingga ada air susu yang kembali masuk ke dalam putingnya. Air susu baik ASI ataupun sapi gitu ya, yang sudah keluar mustahil itu dimasukkan kembali ke lubang tempat dia keluar, mustahil. Beda kalau diminum lagi, beda, bukan begitu maksudnya. Tapi mustahil susu itu masuk kembali kepada puting ibunya atau sapinya. Semustahil itu orang yang pernah menangis di dunia ini karena takutnya kepada Allah akan disentuh api neraka. Mustahil, semustahil perumpamaan yang dijelaskan tadi. Dan tidak akan terkumpul dalam diri seseorang debu-debu di jalan Allah dan asap neraka jahannam. Maknanya, seorang muslim yang pernah berjihad di jalan Allah, dia pasti terkena debu karena perang zaman dahulu ya, pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, pakai perisai. Mungkin si debu itu mengepul kayak asap ya. Lalu seluruh tubuhnya terkena debu itu. Rambutnya dipenuhi debu, wajahnya, pakaiannya, semuanya. Maka Rasul selesai menyatakan, orang yang sudah terkena debu tersebut debu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, orang itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka sama sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan di dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharain." Tidak ada sesuatu pun yang paling dicintai oleh Allah dibanding dua tetesan dan dua athar, dua bekas. Dua tetesan dan dua bekas yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun dua tetesan, qatrati dumu'in min khasyatillah. Tetesan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah adalah tetesan air mata seseorang karena saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qatrati damin yuhraqu fi sabilillah. Tetesan darah yang mengalir akibat jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Luka yang meneteskan darah sebagai efek dari jihad, itu tetesan darah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ammal atharan fa atharun fi sabilillah wa atharu faridatin min faraidillahi ta'ala. Adapun dua athar, dua bekas yang juga paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah dua bekas luka. Pertama, bekas luka dari jihad di jalan Allah. Orang-orang yang tidak gugur di medan perang, minimal dia terluka. Bekas sabetan pedang orang, tusukan tombak orang, atau tinjuan musuh gitu ketika tinjunya mengenai dia, menimbulkan luka, lalu berbekas. Bekas itu adalah bekas yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, bekas melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada dia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sebagai hadis hasan, dan kehasanan hadis ini pun dijelaskan di antara dalam kitab Mishkatul Masabih yang menjelaskan bahwa khasyah atau rasa takut adalah rasa takut yang melahirkan beberapa bukti wujud dari rasa takutnya. Salah satunya hatinya bergetar, bahkan tubuhnya juga bergetar. Kemudian dia tunduk, dia patuh. Kemudian air matanya pun meleleh, menangis karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dimaksud dengan khasyah. Orang yang layak memakmurkan masjid Allah, sifat terakhir yang dimiliki oleh orang ini adalah tidak merasakan takut kepada apapun dan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu wa lam yakhsha illa Allah. Falihadha qala ta'ala fala takhshaw an-nas wakhshawni. Wa min alamati sidqil iman alla yakhsha illa Allah fi kulli ma yaqulu wa yaf'al. Perkataan Allah walam yakhsha illallah, orang itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena memang sesuai dengan perintah Allah, fala takhshawun nas. Jangan kalian takut kepada manusia, wakhshawni, tapi takutlah kalian kepada aku, kepada Allah. Maka termasuk salah satu di antara tanda-tanda keimanan yang benar, benarnya keimanan orang itu adalah orang itu tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. baik dalam hal ucapan ataupun dalam hal perbuatan. Selama ucapan perbuatannya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak merasakan takut terhadap akibat yang ditimbulkan dari ucapan dan perbuatan yang diyakini kebenarannya. Apalagi orang yang seperti itu lahir dari ilmu. Orang itu takutnya kepada Allah karena ilmunya. Dan orang seperti itu pasti tahu sebuah hadis. Hadis ini yang sering kali kita dengar dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dan hadis ini juga terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayn yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ketahuilah oleh kalian bahwa seandainya umat seluruhnya, baik jin ataupun manusia juga binatang, semuanya berkumpul, sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu pun, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu pun kecuali kalau sesuatu itu telah Allah takdirkan bagimu. Umpamanya ribuan orang sepakat untuk memberikan sesuatu kepada seseorang, baik sesuatu itu uang, sesuatu itu makanan, sesuatu itu jabatan, sesuatu itu pujian atau yang lain-lainnya. Sepakat seluruhnya memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang tersebut. Maka manfaat yang akan mereka berikan itu tidak akan bisa sampai kepada orang itu kecuali kalau hal itu memang sudah Allah takdirkan untuknya. Tapi kalau tidak ditakdirkan dia memperoleh manfaat, jutaan orang bersepakat, berencana, berikhtiar keras untuk memberi manfaat, manfaat itu tetap tidak akan bisa sampai kepada orang itu. Sebaliknya, seandainya semua makhluk, jin, manusia, binatang bersepakat, berkumpul, berkonspirasi untuk memberikan sesuatu yang madharat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memadharatkan kamu dengan hal apapun kecuali kalau memang madharat itu telah Allah takdirkan untuk dirimu. Jadi baik manfaat ataupun madharat, baik maslahat ataupun mafsadat, baik keuntungan ataupun kerugian, kebahagiaan ataupun penderitaan, itu semua teralami oleh manusia karena takdir Allah Azza wa Jalla, karena ketetapan, bukan karena ikhtiar dan usaha orang. Orang berusaha untuk begini, maka kalau usaha tersebut adalah usaha yang tidak Allah takdirkan terjadi, maka tidak akan terjadi. Segala sesuatu kejadian karena takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hal itu, maka orang yang yakin terhadap hal itu tidak akan merasakan takut kepada apapun, tidak akan takut kepada siapapun. Satu-satunya yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penjelasan tentang khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan apa yang dijelaskan tadi, yaitu khauf. Khauf juga dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai salah satu yang wajib dimiliki oleh manusia kepada Allah. Lalu apa bentuk khauf kita kepada Allah? Bukankah khauf itu lahir karena ketidaktahuan, kebodohan? Sedangkan kita sudah mengenal Allah. Bagaimana kita bisa memiliki rasa khauf? Iya. Khauf kita kepada Allah adalah khawatir, takut. Kalau-kalau Allah nanti mentakdirkan sesuatu yang tidak sukai, yang tidak kita sukai. Mungkin waliyadzubillah, semoga Allah menghindarkan kita dari hal ini. Seseorang akan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin seseorang yang sekarang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin beramal soleh karena hidayah dari Allah, tak mustahil suatu saat itu hidayah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyaknya, atau bahkan mungkin kita sendiri merasakan, sering merasakan, ada kalanya hidayah tercabut dari diri kita. Dahulu, sebagian besar di antara kita memiliki, merasakan, memiliki kualitas iman yang bagus. Lagi bujang dan lajang, biasanya gak begitu banyak pikiran dan beban gitu ya. Tahajudnya rajin. Saum Senin Kamisnya juga rajin. Baca Qurannya juga rajin. Ngajinya juga rajin. Setelah waktu berlalu sekian lama, kita memasuki fase kehidupan yang lain. Mulai bekerja dulu masih kuliah. Mulai dapat uang dulu masih disubsidi oleh orang tua. Mulai memasuki jenjang pernikahan, ada orang lain di samping kita dan di belakang kita. Di samping kita istri atau suami kita. Di belakang kita ada anak kita. Semua menyita perhatian dan waktu kita. Terbagilah semuanya. Mulailah keimanan mengalami degradasi, mengalami penurunan. Mulailah tahajudnya berkurang, mulailah saum Senin Kamisnya berkurang, mulailah ngajinya berkurang, semuanya serba berkurang ya. Ketika membaca Al-Quran, mulailah ketenangan, kekhusyuan juga tidak terasakan atau berkurang. Kekhusyuan dalam sholat dan seterusnya mengalami penurunan dalam segala hal. Dalam aspek ibadah kepada Allah, dalam akhlak bermuamalah dengan sama manusia mengalami penurunan. Itu menunjukkan ada hidayah yang tercabut dari diri kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya takut Allah Azza wa Jalla mencabut hidayah ini dari diri kita, sampai yang paling kita takutkan Allah mewafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Takut. Kita tidak tahu makar Allah terhadap kita bagaimana, kita tidak tahu. Tapi wajib kita takuti. Kita juga tidak tahu apakah ibadah-ibadah kita selama ini diterima atau tidak. Takut. Takut seperti itu khauf atau khasyah? Khauf. Karena kita tidak tahu. Baik khasyah ataupun khauf harus dimiliki kepada Allah SWT. Allah berfirman, "Fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'min." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takut kepadaku kalau kalian termasuk orang-orang benar. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan balasan yang Allah berikan kepada orang yang takut seperti itu. Allah menyatakan, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Allah, bagi dia akan ada dua surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah kelak, ya, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka fa innal jannata hiyal mawa. Surga tempat tinggal bagi dia. Allah pun menjelaskan salah satu karakteristik orang-orang beriman ahli surga, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah melakukan apa saja yang telah mereka lakukan berupa amal soleh, berupa ibadah, tapi hati-hati mereka merasa takut kepada Allah. Mereka ahli ibadah tapi kok takut? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang ayat ini, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriqun, apakah mereka itu orang-orang yang telah meminum khamar dan mencuri sehingga mereka merasa takut? Apa kata Nabi SAW? La yabnata Siddiq. Tidak, wahai putri As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Bukan itu. Tapi mereka orang-orang yang saum, yang salat, yang sedekah, tapi mereka takut amal-amal yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 57 Allah pun menerangkan ciri orang mukmin, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Walaupun azab itu belum tentu Allah timpakan kepada mereka. Tapi khawatir kan? Belum pasti. Makanya khauf. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, Lau ta'lamuna ma'a'lam, la dhuhiktum qalila wa la bakaitum kathira. Wa matalazzad taladdattum bin nisa'i fil furushat wala kharajtum ila su'adat tajra'una ila Allah. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian juga tidak akan merasakan senangnya, lezatnya bersenang-senang dengan para istri di tempat tidur. Dan pasti kalian akan keluar ke tempat-tempat tinggi lalu untuk apa? Merintih kepada Allah, memohon agar Allah melepaskan dirinya dari siksa. Ketika para sahabat bertanya, "Wa ma ta'lamu ya Rasulullah?" Apa yang kau ketahui ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ra'aitun nar wal jannah." Aku melihat surga, aku melihat neraka. Hadis tersebut diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, coba perhatikan, Nabi SAW sendiri bersabda, "Wallahi la adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum." Demi Allah, aku tidak tahu, padahal aku adalah utusan Allah, apa yang akan terjadi pada diriku di kemudian hari dan apa yang akan terjadi pada diri kalian. Oleh karena seorang nabi utusan Allah yang paling mulia juga seperti itu, apalagi kita semuanya. Dalam hadis yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mislan nar nama haribuha wala mislal jannah nama talibuha." Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti neraka, ya. Aku tidak pernah melihat orang yang dia berleha-leha tidur dari menghindarinya seperti neraka, dan aku juga tidak pernah melihat orang berleha-leha untuk memburunya seperti surga. Orang yang tahu neraka, dahsyatnya neraka, pasti dia itu akan berusaha semaksimal yang dia bisa, semaksimal yang dia bisa, walaupun untuk menebus dirinya agar bisa selamat dari neraka dengan apapun. Ya, tapi anehnya, sedahsyat itu neraka, orang berleha-leha dalam berusaha untuk menjauhinya. Bahkan mereka bermain-main di tepi jurang neraka, ya. Dengan cara asyik bermaksiat, dengan cara berleha-leha dalam melakukan kewajiban yang Allah fardukan untuk mereka. Kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat, ya, orang-orang, ya, aku tidak pernah melihat kenapa orang-orang itu, atau aku tidak menyangka orang-orang berleha-leha dari dahsyatnya api neraka, padahal mestinya mereka itu mengerahkan segenap kemampuan untuk menjauhinya. Sebaliknya, aku juga melihat surga, tapi kenapa orang-orang berleha-leha untuk memburunya? Bahkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, ketika dia melihat bahwa Rasul alaihi salatu wasalam rambutnya sudah memutih, sudah ada ubannya, lalu berkata Abu Juhaifah, ya Rasulullah qad syibta, wahai Rasulullah engkau telah beruban. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syayabatni Hud wa akhwatuha, yang telah membuat aku beruban adalah surah Hud dan kawan-kawannya. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menerangkan karena dalam surah Hud dan surat-surat lain yang sejenis diterangkan tentang kiamat, diterangkan tentang akhirat, diterangkan tentang surga dan neraka, diterangkan tentang hal-hal yang siapapun yang membacanya akan merasakan ketakutan dan kengerian. Rasa takut seperti itu yang menyebabkan aku kemudian beruban, segera beruban. Bahkan kalau kiamat itu terjadi, anak kecil yang hidup pada saat terjadinya kiamat, anak kecil pun mendadak menjadi beruban seketika. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu yang dijelaskan baik dalam ayat maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah, baik rasa takut dengan makna khasyah ataupun rasa takut dengan makna khauf, wajib untuk kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil, salah satu dalil tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sore hari ini kita cukupkan saja dulu sampai di sini. Dalil berikutnya dari ayat akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang. Sengaja kita hentikan lebih awal karena waktu sholat maghrib juga sekarang agak lebih awal. Sisa waktu yang ada kira-kira setengah jam kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan para pemirsa atau para pendengar. Silakan. Alhamdulillah. Fadol. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas bahasan materi dan pembahasan yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ustaz beserta keluarga. Ikhwatul Islam, Ustaznya, kita masuk sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan bisa Anda hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0813177-6543 dan 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami coba sapa penelpon pertama. Naam. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Barat. Dengan Ibu? Dari Miss Naomi. Ya, Ibu, silakan. Di rumah saya kan di atasnya tuh ada kuburan. Jadi rasa takut tuh sama kuburan, apakah sah sholat kita tuh ada sekitar kuburan itu? Terus ya, karena kalau menurut hadis kawan ada perasaan was-was takut gitu. Iya. Bagaimana menyikapi itu? Apakah kuburan itu bisa kita sholat di bawahnya ada rumah? Yaitu iya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu siapa? Isnani tadi di Sumatera Barat. Iya, di atasnya ada kuburan, maksudnya di loteng gitu kuburannya. Maksudnya di dalam rumah loteng, di atas loteng ada kuburan, tapi masa ya. Mungkin maksudnya di luar ada bukit di atas rumah mungkin ya. Lalu di bukit itu ada kuburan mungkin gitu ya. Jadi ada bagian tanah di pinggir rumah yang tinggi, di sana ada kuburan, mungkin begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Baik. Pertama, rasa takut terhadap kuburan termasuk salah satu di antara kelemahan iman. Ini khauf, Apa yang ditakutkan? Tidak jelas. Kalau yang ditakutkan, dikhawatirkan sesuai dengan bayangan kita, juga bayangan kita tidak jelas. Dan mungkin apa yang tidak, ya apa yang kita takutkan tidak terjadi, dan memang tidak terjadi. Maka itu khauf. Dan khauf itu lahir karena kelemahan iman, bukan karena kedahsyatan pihak yang ditakuti. Kuburannya gak kuat, gak hebat, gak agung, gak dahsyat, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kelemahan orang yang takutnya, maka rasa takut itu muncul. Lalu bagaimana solusinya untuk mengusir rasa takut? Tentu saja tingkatkan ilmu, tingkatkan iman, jauhi maksiat, taqarrub intensif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua itu, dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, dengan apalagi jauhnya kita dari kemaksiatan, maka itu akan mengakibatkan hal-hal yang kita akan butuhkan itu muncul, seperti tawakalnya muncul dengan lebih besar. Khauf atau khasyah kepada Allah jauh lebih besar. Mahabbah, rojak kepada Allah lebih besar. Dan itu akan mengikis sedikit demi sedikit rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, semakin dekat kita kepada Allah, semakin tidak takut kepada yang lainnya. Jadi saran saya kepada ibu tadi, ya, yang pertama tingkatkan ilmu, terutama ilmu tauhid. Teruslah rajin ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ya. Setel panteng radio atau TV roja, karena di sana sumber ilmu. Yang kedua, tingkatkan amal ibadah kita, ya, penuhi, bentengi dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, jauhi kemaksiatan dan seterusnya. Maka itu termasuk perkara-perkara yang menguatkan iman. Setelah iman terkuatkan, insya Allah dengan sendirinya rasa takut kepada selain Allah itu sedikit demi sedikit berkurang, lama-lama hilang. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana hukum sholat di rumah seperti itu? Sah, Bu, ya. Karena apa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pun di dalam rumahnya ada kuburan, tiga kuburan. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, asal ketika sholatnya tidak menghadap kuburan. Kuburan jangan sampai berada di arah kiblat. Kita cari tempat yang bisa sholat langsung menghadap kiblat tanpa terhalang oleh kuburan. Maka insya Allah tetap sholatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz Zakir atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan untuk penelpon yang kedua di kesempatan break. Nah, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Bu? Dari Bu Nurmaidah di Diasir. Silakan, Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat kita agar kita merasa selalu takut dan terhadap diri kita? Bagaimana kita memeliharanya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Nur, nampaknya jawabannya sama dengan yang tadi. Bagaimana menumbuhkan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Pertama, secara umum tingkatkan ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, tentang syariatnya. Terus tingkatkan ibadah kepada Allah, jauhi maksiat. Terus secara spesifik gali, fahami penjelasan yang berkaitan dengan aspek muraqabah secara khusus. Umpamanya perdalam sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan hal itu. Allah itu maha melihat, Allah maha mengawasi. Jangankan yang zahir, yang batin, yang dibisikkan oleh hati manusia, Allah tahu. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, karena kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Jadi Allah Maha Tahu, Maha Mengawasi, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Membalas, serta semua yang kita lakukan itu dicatat sekalipun tidak ada yang melihat. Allah tahu dan melihat, ada juga malaikat yang selalu mengawasi, melihat, dan mencatatkan. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingat bahwa selalu ada yang mendampingi di kanan dan di kiri orang itu dua malaikat. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Ada yang menuliskan semuanya itu. Mengetahui hal itu, maka kita akan hati-hati. Mengetahui hal itu, kita akan merasa dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Ada juga malaikat yang selalu melihat kita, dan kelak para malaikat itu akan menjadi saksi atas semua yang kita lakukan. Walaupun kita melakukannya di tempat sendiri, di tempat sepi, menyendiri, tak ada orang lain selain dari diri kita, Allah tetap melihat, mengawasi, para malaikat juga melihat dan mengawasi, serta mencatat semua itu, dan kelak akan dibuka pada hari kiamat. Yauma tubla sarair, ketika semua rahasia itu dibuka. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun. Taghabun itu hari ditampakkannya seluruh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Secara spesifik mengetahui hal itu, maka insya Allah kita akan merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu Nur, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz Zakul Heran atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih memberikan satu kesempatan dari penelpon yang berikutnya, silahkan. Naam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu, silahkan? Dari Nordi Kendari. Ya, silahkan Ibu, kalau ingin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu lalu ya, kita senang cerita ya. Jadi pemenakan ayah saya itu senang juga dia mencoba bunuh diri gitu Ustaz. Jadi kita prihatin aja Ustaz, terus ngelihat dibesuk gitu, memberikan semangat gitu. Terus ada pendapat orang-orang keluarga kami juga sebagian, katanya itu musibah yang disengaja gitu Ustaz. Jadi gimana Ustaz menyikapinya? Jadi kita prihatin aja gitu, kasihan, kita musibah juga tensi. Kita nasihatin katanya, saya benar-benar terlupa sama Allah gitu. Punya salah lah, dia merasa bersalah gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ibu Nur lagi ya. Ibu Nur di Kendari, barakallahu fiik. Iya, kita pertama turut prihatin atas musibah yang ibu alami tentang ayah ibu tadi. Kedua, bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh ayahanda dari ibu Nur tadi. Pertama, cari akar masalahnya kenapa. Tadi sudah terungkit sedikit. Dia merasa bersalah kepada Allah SWT. Mungkin atas kesalahannya dia merasa banyak dosa lalu bunuh diri. Itu konsep yang keliru. Luruskan dari aspek itunya. Kita jelaskan bahwa cara menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita kepada Allah SWT bukan dengan bunuh diri. Ingat, kita bukan di zaman Nabiullah Musa alaihissalam yang apabila bertobat harus bunuh diri. Tapi kita berada di zaman Nabi Muhammad SAW dan ajarannya yang apabila seseorang berdosa, ya, cara tobatnya bukan harus dengan bunuh diri. dengan bunuh diri tidak menghapus dosa, malah menambah dosa baru dengan bunuh dirinya. Dan setelah bunuh diri tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Coba jelaskan kepada bapak tersebut, seberapa banyak pak dosa bapak, ya? Apakah sebanyak membunuh 100 orang, ya? Ataukah bapak ini pernah berjudi, pernah mabuk, pernah mencuri, pernah berzina, atau pernah menyakiti orang? Katakanlah, iya, semuanya itu pernah dilakukan. Kita bilang, dosa atas semua itu tidak melebihi dosa membunuh 10 orang. Kalau membunuh 10 orang jauh lebih besar daripada dosa mencuri, mabuk, berjudi, berzina, dan seterusnya. Nah, ini ada kisah, pak. Orang yang telah membunuh 100 orang, ya, dia ingin tobat. Apakah tobatnya masih memungkinkan dia lakukan? Iya, dia datang kepada seorang alim. Tadinya kan dia 99 yang sudah dia bunuh, ya. Nanya dulu ke rahib. Oleh rahib dijawab secara salah, kamu gak bisa tobat, dosamu tidak diampuni, dosamu terlalu banyak, 99 orang telah kamu bunuh. Akhirnya orang ini putus asa. Dicabutnya pedang, disambernya lagi itu kepala rahib, genaplah 100 orang. Tapi semangat untuk bertobatnya tidak padam. Dia datang kepada orang alim. Kata alim, iya kamu bisa bertobat. Man dzalladzi yahulu bainaka wa baina tawbah? Siapa yang bisa menghalangi kamu dari tobatmu? Tapi tinggalkan tempat tinggalmu yang buruk sekarang. Pergilah kamu ke tempat anu tuh yang di dalamnya terdiri dari orang-orang soleh. Orang ini nurut, lalu pergi berangkat. Di tengah jalan ditakdirkan mati. Sebelum dia sampai ke tempat yang dituju, sebelum dia melakukan ibadah dan amal soleh bersama orang-orang soleh di tempat yang akan dia tuju, belum beramal soleh keburu mati, tapi tobatnya sudah merupakan tekad yang diikhtiarkan. Di akhir kisah dalam hadis ini, orang ini bagian malaikat rahmat dan kemudian jadi ahli surga. Seluruh dosa membunuh 100 orang itu dihapus semuanya dengan tobatnya. Tobat yang dilakukan oleh seseorang menghapus seluruh dosa dan tetap menetapkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sejak sebelum tobat. Kebaikan yang pernah dilakukan ketika dia belum tobat tetap dicatat, sementara dosa dan kejahatannya dihapus. Apa tidak untung tuh? Dan ini enaknya menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika tobat tanpa harus bunuh diri, tanpa harus melakukan pengorbanan yang sangat besar, cukup memenuhi syarat-syarat tobat, maka tobatnya menghapus seluruh dosanya. Coba Ibu Nur ceritakan ini kepada ayah. Ayah, apakah ayah dosanya kira-kira lebih besar daripada membunuh 100 orang? Oh enggak, kalau sampai 100. Nah, ketahuilah ada orang yang telah membunuh 100 orang bertobat diterima dan ahli surga. Asal tobatnya memenuhi 7 syarat tobat yang ditetapkan oleh syariat. Pertama, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Kedua, menyesal dengan sesesal-sesalnya. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali dosa itu di masa yang akan datang. Keempat, kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu kepada orang yang memiliki hak tersebut dan minta dihalalkan, minta maaf. Kelima, lakukan tobat itu sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan tobat itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir, lakukan tobat dengan ikhlas. Karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena uang, bukan karena ingin dipuji orang. Tapi semuanya itu lillah, karena Allah. Nah, orang yang sudah memenuhi 7 syarat tobat, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan Allah telah menjanjikan, ya ayuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, hai orang-orang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat sebenar-benarnya, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa kamu dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kalau ini dijelaskan secara benar, maka muncul optimisme, muncul harapan. Dia tidak akan pesimis lagi, dia tidak akan putus asa lagi. Karena apa? Harapan terbentang begitu luas di depan matanya yang bisa dia arungi di masa sekarang yang akan datang, menghapus masa lalu yang sangat kelam dengan noda dan seluruh perbuatan-perbuatan yang merugikan. Sekarang tatap masa depan, tutup seluruh catatan masa lalu dan mulailah melangkahkan kaki dengan semangat yang baru, semangat untuk mendekat kepada Allah. Maka tidak perlu lagi menoleh ke belakang, tataplah masa depan. Itulah harapan kita, itu optimisme kita dan itu masa depan kita. Terangkan begitu ke Bapak ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan pintu hati Bapak untuk menerima hidayahnya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Nah, terima kasih Ustaz Zakaria atas jawaban dan nasihat dan manfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang datang dari penanya melalui pesan singkat. Ada seorang pendengar di Kuningan, Jawa Barat yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang pedagang. Saya tidak tahu, tiba-tiba di rumah saya ada banyak isim atau bukul yang berbagai macam bentuknya dan saya tidak mengetahui dari mana asal buhul atau isim tersebut Ustaz. Ya, jadi pertanyaan saya takut akan terjerumus ke dalam kesyirikan dan bagaimana cara atau upaya untuk memusnahkan atau menghilangkan isim dan buhul tersebut sehingga tidak memotorotkan kita. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan." Iya, wa jazakallahu khairan. Para seorang pendengar kita di Kuningan, Jawa Barat, barakallahu fiik. Di rumahnya tiba-tiba ada isim-isim, buhul-buhul, alat-alat sihir atau jimat-jimat, ya. Dari mana? Ya mungkin dari salah satu anggota keluarga itu tanpa diketahui, mungkin istrinya, anaknya, pembantunya atau saudaranya yang sengaja ke sana. Mungkin bermaksud baik, niat baik karena ketidaktahuan agar dagangannya laris, kan pedagang ya. Agar dagangannya laris, agar tidak dijahili orang. Tanpa sepengetahuan si bapak penanya tadi, dia membawa isim-isim itu ke rumah, ditempel di pintu, di dinding dan seterusnya. Ya, mungkin itu yang terjadi. Tidak mungkin itu datang dengan sendirinya. Lalu bagaimana antisipasi kita? Ya dicopot semuanya. Ya, lalu nasihati orang yang menyimpannya. Panggil siapa yang memasang ini, lalu didakwahi, dinasihati. Ini syirik, ini tidak boleh, ini terlarang, ini tidak ada manfaat yang jelas, hanya ada madarat. Bab jimat, bab isim pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebut nama Allah dan bakar semuanya. Yakin Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan madarat apa-apa dengan perbuatan kita tersebut. Selanjutnya tingkatkan ibadah kita. Selanjutnya banyak-banyaklah berzikir. Selanjutnya bentengi kita dengan iman, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah hidup kita barokah, dagang kita barokah, dan kita akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari semua hal yang memadaratkan diri kita, kecuali madarat yang telah Allah takdirkan untuk kita, maka itu tidak bisa dihindari dengan apapun. Begitu Bapak di Kuningan, wallahu a'lam. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan dari Rumu Salamah di Jakarta yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sedih mendapatkan ujian berupa goyahnya keimanan anak perempuan saya usia 22 tahun yang setelah resign dari pekerjaannya sampai sekarang dia belum dapatkan panggilan dari perusahaan yang dia minati. Dia berputus asa, kecewa, dan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mendengar doa-doanya. Yang jadi pertanyaan, mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz agar anak saya bisa sadar dan mengetahui dan mengakui tentang kandungan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani takdir-takdirnya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan Ummu Salamah di Jakarta, barakallahu fiik. Yang harus ibu lakukan, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahirnya tentu saja memberi nasihat. Ikhtiar lahirnya juga meluruskan kekeliruan putri ibu dalam memahami konsep hidup dan kehidupan. Juga meluruskan kekeliruan pemahaman putri ibu tentang sumber kemuliaan dan kebahagiaan. Mungkin putri ibu stres disebabkan karena keliru di dalam menetapkan standar dan kriteria kemuliaan dan kebahagiaan. Di antaranya adalah dia memahami mulia dan bahagia seorang itu karena kerja di perusahaan bonafit dengan gaji yang cukup, ya. Dan kemudian itu juga yang menjamin kebahagiaan di dalam hidup. Pokoknya dia merasa bahagia dan mulianya seseorang karena dunia. Itu yang keliru. Itu yang salah. Itu yang perlu diluruskan. Coba luruskan dengan apa? Dengan memberikan penjelasan betapa hinanya dunia. Bagaimana penjelasannya? Banyak. Di antara sering saya ungkapkan, ya, bahwa dunia ini lebih hina dalam pandang Allah bagi kita dibanding bangkai anak kambing yang sudah mati. Ketika Nabi SAW berjalan menemukan bangkai anak kambing yang daun telinganya putus oleh Nabi, diangkat, kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau membeli ini 1 dirham? Kata para sahabat, tidak ada seorang pun di antara kami. Kalau begitu ini hadiah bagi kalian. Kata mereka, wallahi tidak ada. Seandainya dia masih hidup, dia aib. Apalagi kalau dia sudah mati, apa yang bisa kita lakukan? Begitu hina, tidak ada harganya. Ya, yang ada nambah kerjaan harus dikubur. Apa kata Nabi SAW? Wallahi la dunya, ya, indallahi lakum wallahi la dunya ahwanu min hada indallahi lakum. Kata Rasulullah SAW, demi Allah bahwa dunia ini lebih hina di sisi Allah bagi kalian dibanding bangkai anak kambing ini. Bayangkan. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, ya, la dunya minal akhirah, ya, illa kama ja'ala ahadukum usbu'ahu fil yami falyandur ila mayarji. Tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan 1 jarinya ke laut lalu diangkat. Perhatikan 1 tetes air yang menetes kembali ke laut. 1 tetes air itu dunia. Sedangkan lautan yang luas seolah tak berujung tak berpangkal itulah akhirat. Itulah kemuliaan akhirat dan inilah hinanya dunia. Nilai dunia dan akhirat tidak bisa dibandingkan. Oleh karena itu, kalau mengukur kebahagiaan dan kemuliaan hanya untuk kehidupan sesaat di dunia tapi mengorbankan kebahagiaan hakiki yang sangat hebat di akhirat, maka itu tindakan yang sangat tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mengorbankan sesuatu yang besar hanya untuk meraih sesuatu yang kecil. Mau enggak umpamanya mobil kita yang mewah dan bagus ditukar dengan mobil-mobilan dari plastik? Nih BMW saya yang seharga, Lamborghini saya seharga 4 miliar, sok tuker sama mobil-mobilan kamu yang seharga 1000 perak. Ada yang mau? Kalau ada itu orang sangat bodoh, kan begitu ya? Jadi akhirat kalau harus dikorbankan hanya untuk kesenangan dunia yang sesaat dan sangat-sangat-sangat hina ini, terlalu mahal, terlalu sayang gitu ya. Kedua, coba ukur waktu hidup kita di dunia berapa lama. Anggap 100 tahun. Setelah 100 tahun kita mati, kemana perjalanan hidup kita berlanjut? ke alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Sampai kiamat. Kita gak tahu apa 1000 tahun, 100 ribu tahun, 1 juta tahun, kita gak tahu. Yang jelas kehidupan di alam barzah jauh lebih lama daripada di dunia. Ya. Setelah kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya hancur, perjalanan hidup kita masih tetap berlanjut ke akhirat. Di sana dikumpulkan di alam mahsyar. Di sana amal-amal kita ditimbang. Di sana kita dibagi buku-buku. Di sana kita harus menyeberang siratal mustaqim sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Setelah terakhir ke surga ke neraka, maka itu kehidupan akhir kita. Itu kehidupan yang hakiki. Allah berfirman, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak coba bayangkan 100 tahun kita di dunia dibanding ribuan tahun di alam barzah, dibanding kehidupan abadi di akhirat. Kita cuma numpang lewat di dunia ini. Mau gak kita menukar kebahagiaan di akhirat hanya ingin sesaat bahagia di dunia? Tentu saja kita tidak mau. Luruskan demikian ya Ibu Ummu Salamah di Jakarta. Cukup sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.